Ada ni asal dia ada mimpi kata. Perita mimpi tu lah. Mimpi ni dia sorang mimpi ni. Nah, tak ada pakai hawa bedak. Di dalam mimpi air mani ada jatuh tak sana. Bunyi sepodongan yang ni. Tak apalah, dengar dulu ulama ya. Ulama ya. Nah, sewayak ni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau tak ada sumber saya tak kecap dalam-dalam ni. Tapi ada sumber kemah syarah sahih Muslim. Nah, sana oyak gerama. Dia kata wa zalika anna Adam sallallahu alaihi wasallam ihtalama, ihtalama dalam mimpi. Famtazajat nutfatuhu biturab, maka jadi bergelomoklah oleh air mani itu ada itu dengan tanah. Air mani itu ada lagi dia bergelomok dengan debu tanah. Fa khalaqallahu minha Ya'juj wa Ma'juj, maka Allah Taala jadikan daripada air mani itu ada hok gelomok dengan tanah debu tu akan Ya'juj wa Ma'juj, tak ada kena masuk capur tu hawa dak. Atu Ya'juj wa Ma'juj atu tu baik Ya'juj wa Ma'juj sikit. Lah ni ada dah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi tak boleh cubik. Duk terkurung lah ni ada dah. Sadun ya duk dari bakal sad. Ya cubik min kulli hadbin yang silun sikit lagi. Duk mana Allah Ta'ala Allah. Pakat dia cari ulama-ulama dulu pakat cari. Raja-raja dulu harta tentera dia cari. Sad ha ya'ju ja ma'ju. Tak ada siapa tem. Tak ada. Siapa kali ni majhul makan. Tak tahu tepat. Kuasa Allah Ta'ala wak boleh duduk di bintang mana kita tak tahu mana. Allah Ta'ala kuasa dia besar, dunia dia, makhluk dia besar. Kita dapat tahu sikit. Ngaji wapa lah, ya utiasa. Kalau utiasa. Nah, ngaji wapa lah. Kok ya, kalau tak ada gapa, pemisak pun, ha negeri, ha dunia. Ha bintai, wapa utai-bintai, kita dah kaji. Ha bombing, wapa utai-bombing, kita dah kaji. Nah, berapa bucu ya. Duk dalam laut mana kita biasa duk. Duk haru, duk selai, palau turun ke mana, kita tak tahu. Gapa katik makhluk duk dalam laut, bucu mana, golol lah, no, kita tak tahu. Allah Ta'ala kuasa. Ikan yu dia, ikan apa dia tahu mana. Kita tak bisa pergi perhati. Balah kita ada buti-buti. Nah, benar-benar lah tu. Subhanallah. Sebab itulah. Noya kata, makhluk Ya'juj dan Ma'juj ni adalah daripada Bani Adam. Daripada anak cucu Adam. Ini dari, nah. Min waladi Adam. Wa'an Abdillah ibn Amrin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam wa annahum law ursilu ila an-nas lafsadu 'alayhim ma'ayishahum wa lan yamuta minhum ahadun illa taraka min dhurriyyatihi alfan fasa'ida. Hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Minhatul Ma'bud fi tartib Musnad At-Tayalisi. Nah, maksudnya dan sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj tu daripada anak ada. Tu Nabi kata dengan nas yang terang. Daripada anak ada. Dan sesungguhnya mereka itu jikalau dihantar kepada manusia dari Allah Taala kandaki nak utubik menjumpa manusia, la afsadu alaihim ma'ishahum, nasya merusakkan ke atas manusia ke segala kehidupan manusia. Segala pun kayu-kaya, segala perniagaan, segala apa, kehidupan kita akan susah bila tubik Ya'juj wa Ma'juj. Walan yamuta ahadun aminhum ahadun, dan tidak matilah daripada mereka itu oleh seorang pun kecuali dia tinggal anak cucu dia 1,000 orang seseorang. Nak mati-mati pun dia beranak tubik 1,000 orang dulu hak ni, mati hak ni. Hak ni pula tiap-tiap 1,000 beranak 1,000 orang pula tubik mati hak tu. Banyak sungguh buat dia. Itu menurut riwayat daripada Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Amrin. Afwan, Abdullah ibn Amrin. Nah, hari ini sebenarnya dia ada agak cerita diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak juzuk 4 muka 490. Hakim kata dia ni sahih atas syarat dua orang syah. Tetapi nah, dua orang syah tak ada utubik. Lepas tu dia kata hadis ni adalah telah disetujui kata sahih oleh Az-Zahabi. Arti boleh kira lah hadis yang kata saat ni. Hak saya baca saat ni. Nah, pentingnya anak cucu tu ada tu daripada Ya'juj wa Ma'juj. Mungkin kita ngaji suku lah bak alamat kiamat, kita nak masuk satu tajuk supaya rahlatul wujud ni lah. Ala asyratus sa'ah. InsyaAllah bila habis rahlatul wujud masuk bak lain. Setengah pada tajuk besar-besarnya alamat kiamat kita nak ngaji juga insyaAllah ta'ala. Tapi kita akan kaji Ya'juj Ma'juj secara tafsili di situlah. Lah ni kenal kata dia tu anak cucu ada dulu. Ah, kalau gitu orih-orih dengan buat kita jugalah dari segi keturunan tu. tok tular dengan puak kita, tapi dia ahli neraka ni sebelah minta ni. Kita insyaAllah tidak dapat ahli neraka insyaAllah ta'ala. Jadi di sini tanggungnya daripada apa dia askala ni, dia katanya hadis Ya'juj dan Ma'juj ni tanggung hak 1,000 orang sore tu termasuk Ya'juj Ma'juj tu, sebab dia ramah dah bilang yang tak pakar situ. Kalau hak kata 100 orang hadis Abu Hurairah ni tak nak masuk Ya'juj dan Ma'juj, tak masuk, manusia saja. Kalau manusia saja 100 orang sore, 1,000 orang, 10 orang pun tak lagi lagi kita pula dah situ. Alah juga kita, jauh juga kita dengan benda lah. Waliyahzubillah. Hak masuk Ya'juj dan Ma'juj tu wasa sepet cekak dah. Tapi kita wasa apa kita tak ada Ya'juj dan Ma'juj. Kita ni manusia. Dalam hal sama manusia, menurut salah satu ihtimal ulama seperti Ibn Hajar kepada hadis ini, dia kata boleh jadi hak 100 orang saat ini tu cabut seorang tu, bila 1,000 jadi cabut 10 tu, hak tu sama-sama manusia, bukan Ya'juj dan Ma'juj masuklah tu hati. Satu ihtimal yang pertama. Duanya sabar lengah sikit, sabarnya ya lewat waktu sikit dah. Jadi kita mula pun lewat sikit hari ni kan hujan. Yang keduanya ditanggungkan bahawasanya hadis mula-mula kata 1,000 tu semua makhluk, Ya'juj dan Ma'juj masuk segala makhluk belaka. Dan hak yang kedua, ini umat, umat Islam saja atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Umat Nabi Muhammad ni 99% masuk neraka, 1% masuk syurga. Boleh tanggung kat situ. Sebab dalilnya iza ukhiza minna, apabila dia ambil dari kami, ya, ada kalimah iza ukhiza minna, mana min ummatina lah. Dia ambil daripada kami 99%. Daripada umat kami ni, mana umat manusia ni 99%. Tinggal gapo lagi yang sahabat tanya. Hadis ni Nabi tak ada kata, ada Ya'juj dan Ma'juj, dak Nabi tak ada kata gitu dak. Hak-hak 100 tu Nabi tak ada kata Ya'juj dan Ma'juj masuk dak. Hak tu tu adalah untuk manusia. Cuba kita tengok. Jaga bahan. Pentingnya kisah lah. Kau kisuk kau tu, kisuk kau ni sikit semacam lah masuk syurga. Rekahnya senyap tu. Nah, kaca-kaca dia capur tolak kau tu tanggung, kau tu tanggung kau ni semua tu kena masuk syurga sikit. Masuk neraka lah banyak benar. Waliyahzubillah. Tapi kita ngaji. Dan ulama ya kita pakai dengar wisuk hak ulama ya. Tanggungnya yang ketiganya, dia kata, dibagikan dua kali. Sekalinya dia hipung semua umat. Paya cabut so dari 100 orang, dari 1,000 orang. So 1,000, so 1,000, so 1,000. Bagi yang keduanya ambil umat Islam, umat manusia saja. Umat Nabi Muhammad saja, umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi Muhammad saja, maka tiap-tiap 100 orang tu so. Mana tiap-tiap 1,000 10, tiap-tiap 1,000 10. Tu umat Nabi Muhammad saja. Dia pelan kot tu lah ya. Tak lebih, tak lepas girah ni. Dia lekat kot tu ya. Nah, ihtimah Ibn Hajar banyak-banyak ni pun. Dan yang keempat dia kata, ditanggungkan bahawasanya. Hak kata, apa dia, 10% tu, hak kata, 10 orang 1,000 tu, termasuknya orang deraka ratik lah tu. Orang kafir serta orang deraka. Hak kata surga dalam 1,000 tu, hak kata 10 masuk syurga tu, hak tu tu hak kafir saja. Hak 990 orang tu adalah orang hak dekat kafir tu. Hak kata 10 hak surga masuk syurga tu, 999 tu adalah orang kafir serta orang buat maksiat, hak kena masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Penting masuk neraka. Sehari, semalam, sepetel, lepas pada tu. Kadang-kadang masuk neraka, tak ada kena neraka. Bawa masuk neraka dah. Anak pergi syafaat, tolong waktu baik dia lah neraka. Dia masuk kata buku masuk neraka juga. Masuk lepuk masuk neraka juga. Setiap orang mati syahid, kadang-kadang boleh khidmat. Orang masuk neraka dah 70 orang kadang-kadang. 10 orang. Hak masuk neraka dah. Hak tanah lebuk rakyat hati kata masuk neraka dah orang ni. Tanah lah Allah mahfuz. Kata masuk neraka dah. Puak-puak hak ngapa Quran ni. Ada juga. Kuasa khidmat. Ngapa Quran serta beramal isi Quran. Dia boleh waktu baik. Hak orang tanda masuk neraka dah daripada neraka tu baik. Dia lagi minta dengan Allah Ta'ala. Ni orang panggil syafaat pula. Tapi dia kira tak puas neraka belakang tu. Fok tubik baru tu kira tak tubik daripada baru. Ni orang panggil puak 1% ni dia ada kuasa pula mai nak syafaat puak 99% ni. Waliyatubillah min zalik. Walau bagaimanapun sangat-sangat siang lah, tak boleh nak peramak sama sekali lah. Soleh peramak. Lepas tu akhir sekali dia kata, wal ilmu indallah. Ibnu Hajar Al-Asqalani kata, wal ilmu indallah. Ilmu yang sebenar di sisi Allah Ta'ala. Yang pentingnya tak ada pihak ulama nak berani katanya, hadis ni adalah hadis khusus kepada bukan manusia. Kata tak ada pihak berani nak kata. Semua hadis ni, arti duduk sekitar 1% dengan cuk 10% duduk situ yang masuk syurga. Ni orang panggil hak masuk syurga selalu dah. Hak direct masuk syurga, tak ada kena masuk neraka. Hak langsung daripada hisab perlu masuk neraka, syurga. Atau daripada pada kubur ni, mahsyar ni, pergi masuk syurga tu. Ada apa hak masuk neraka selalu, hak masuk neraka dulu, itulah 99. Dalam 99 ada masuk neraka, tak ada kena azab, ada masuk neraka sehari, ada masuk neraka 10 hari, ada masuk neraka 10 tahun. Ada hak 1000 tahun, ada hak kekal abadi dalam neraka. Waliyazubillah min dalik. Dalam 99% itu. Lepas tu kita gamak tengoklah. Cuba kita pakai klik gamak tengok kita dengan makcik kita, dengan anak-anak kita. Balah manakah kita nak masuk syurga? Itulah hadis Nabi SAW dia katanya. Maka ia berkata, bergembiralah wahai sahabatku, kerana sesungguhnya daripada Ya'juj wa Ma'juj itu 1000 bilangnya. Dan daripada kamu hanya seorang saja. Berkata Al-Qurtubi, sekali lagi. Berkata Ya'juj wa Ma'juj 1000 tu iaitu daripada Ya'juj dan orang-orang yang bersyirik supaya Ma'juj tu juga. Daripada manusia ni juga. Hak kata mung seorang itu, iaitu mung sahabat-sahabatku dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tu makna mung seorang. Itu berkata Qurtubi dah. Ulama belaka tu mari duk taklik hadis ni. Walau bagaimanapun, marilah kita ngaji banyak kali sikit hadis ni. Keliklah belah hadis ni, perai hadis ni molek sikit dalam tubuh kita tu. Nah, supaya kita tu senantiasa insaf. Ada sikit lagi yang mungkin kita baca apa dia akan kali yang kedua minggu depan atas salah kita tengok keadaan insya-Allah Taala nampak kena berhenti dulu, nampak lengah dah dalam tu. Nah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku calana tak temu jalan. Sedangkan kita akan dimasukkan Allah Ta'ala ke syurga. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca hadis tadi habis sikit. Dia kata, kemudian ia berkata, dan demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku sangat mengharapkan, dia kata, aku tamak ni Nabi dah harap lah, bahawa kamu sekalian adalah sepertiga dari ahli syurga. Allah. Puak-puak umatku ni, dia kata, 1/3 seneng suansam daripada ahli syurga. Ahli syurga sikit. Tapi dalam sikit ahli syurga tu, umat Nabi Muhammad 1/3. Umat lain 2/3. Dan dia kata lagi waktu tu, puak-puak sahabat bertakbir. Duk teriak malam-malam. Terbih. Allahu Akbar. Noya kata puak yamni ramalah puak-puak sahabat. Ni puak sahabat. Dia kata, minkum. Boleh dia khitab pada sahabat dan orang serupa sahabat. Pak kita serupa gedak sahabat ni, dia miskilah kali. Biasa kita tengok gambar tu kelabu ni. Gambar sahabat kita tengok tu kelabu. Tak ada pihak tu basuh filah wicerak malah sahabat lah. No. Nyebabkan kita ni tak yakin. Nak peramat tak boleh kata kita serupa sahabat. Dia kata, dalam hadis dia kata, wallazi nafsi biyadi inni la'atma'u an takuna, hei sahabatku, antakunu, hei sahabatku, sulusa ahli jannah. 1/3 daripada ahli jannah. Mula-mula dia kata 1/4. Pak sahabat Allah. Lepas tu dia kata, aku suka bahawa aku tamak supaya kamu tu jadi ahli syurga 1/3. Lepas tu dia kata, suk sekali, maka kami, apa dia, kami memuji Allah dan bertakbir. Kami kata, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu mana memuji Allah dan bertakbir. Kemudian ia berkata pula, dan demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku sangat mengharapkan tamak. Mana mengharapkan ni, mana sangat mengharapkan ni, mana tamak lah. Tamak ni tamak malak, berkata tamak lah dunia, harta dunia, tamak akhirat ni lah. Nabi tamak juga, tamak ke akhirat. Tamak bahawa kamu adalah separuh dari ahli jumlah ahli syurga. Mung ni setengah. Dalam syurga tu setengah buat Nabi Muhammad, setengah buat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Zulkifli dan sebagainya. Umat dulu banyak deraka. Sampai itu kita tengok umat Nabi dulu sikit-sikit. Umat Nabi dulu. Sesungguh umat nak, sesungguh Nabi tak ada umat akhirat esok. Hal sesungguh tak ada. Dera cacat Nabi, awak dera belakang. Ada sesungguh Nabi, dera sore dia. Tak ada ada umat. Ada sesungguh Nabi, ada umat dua orang kali ini. Ada sesungguh Nabi, ada tiga orang. Ada sesungguh Nabi, empat orang. Umat Nabi Muhammad lah kita gelak di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Alhamdulillah kita dibangkit menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sains, zaman teknologi, zaman ada fikiran, zaman boleh mikir, zaman alhamdulillah. Mudah-mudahan email tu hidayah tidaklah. Nah, apa dia payah untuk turun kepada kita-kita sekalian insya-Allah taala. Itu harapan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perumpamaan kamu di kalangan umat-umat lain adalah seperti setumpuk bulu-bulu putih di tengah-tengah kulit lembu jantan yang berwarna hitam. Atau calik putih di kaki hema hitam. Itu yang dengan umat-umat lain. Allahu Akbar. Di sinilah nak tunjuk kata kita tu sangat sikit. Percayalah. Pesing tabiat agama Islam ni pesing benar. Pesing comel dan kebanyakan manusia ni benci kepada benar-benar. Wa anna aktsaruhum lil haqqi karihun, dan kebanyakan manusia tu kepada benar-benar tu adalah sangat-sangat benci. Waliyazbillah min dalik. Sebab tu saya kata di mukaddimah tu, kalau yang baca mukaddimah, penyakit umat Islam sekali jahil dengan lalai. Jahil dengan lalai. Kita kacau waktu baik tazkirah, kacau duk mengajar hari Sabtu, kacau orang lain duk mengajar ratik pun sepatu lah. Tujuan nak mengatasi dua besar penyakit. Kita ni kalau mengatasi dua ni, habis penyakit lah dunia bagi Malaysia. Hak jahil, we tahu. Hak tahu, jangan terlupa. Maksud tak terlupa buat tu, bukan tak terlupa ingat tu tak. Tak terlupa buat. Maka sempurnalah dia hidup. InsyaAllah ta'ala taufik dia akan mengiringi orang-orang belah tu. Sebab itulah kita duk kaca buat kerja dan pakat-pakat kita duk bertungkul lumuh. Ada setengah tu mari jauh-jauh untuk nak mengatasi dua penyakit besar bagi manusia, hak terbesar pada manusia. Dalam mukaddimah kita tulis muka satu, jahil. Nombor dua penyakitnya ghaflah. Sebab tu kita tengok dalam ayat Quran berbunyilah mana, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سورة الأعراف آيات 179. Walaqad zara'na li jahannam, dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk masuk neraka jahannam kasiran akan banyak, minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia. Tak ada tujuan lain, jadi untuk masuk neraka jahannam. Ya Allah, Tuhanlah, tak boleh tanya Tuhan apa boleh tujuan dia lah tu. Tak boleh tanya, ya biasa Allah tak berlawan, tak ada nak buat. Ya wa utuh senaka jahannam. Walakad zara'na li jahannam. Kami itu kami buat untuk masuk neraka jahannam. Dalam dunia ni mengenak juga lah dunia ni. Mengenak juga, bahau juga. Khija juga benda hatam oleh dia. Itu walakad zara'na li jahannam. Kasiran, bukan sikit tu. Sebab itulah pada masuk syurga, masuk neraka 99. Kasiran minal jin wal ins. Mereka itu ada dakka lahum qulubun la yafqa la yaqiluna biha. Mereka itu ada hati-hati tapi tidak berakal dengannya, tidak boleh nak mikir dengan hati yang ada pada dia. Hati mapoh ya mami. Alhamdulillah min dalil. Walahum ayunun, ada mata-mata la yubsiruna biha, tidak boleh dia tengok dengan mata tu. Walahum adhanun, ada telinga la yasmauna biha, tak boleh dengar dengan telinga dia. Alhamdulillah. Ulaika kal an'am bal hum adall, mereka itu seperti binatang-binatang, bahkan lebih sesat pada lembu lagi. Waliyazbillah min dalik. Lembu tak buat benda-benda manusia dak buat, jahat-jahat tu waliyazbillah. Lembu adalah Lebih baik ada waktu tidur pian mana bangun pian mana. Manusia yang tak ada kadang-kadang tak tidur pian tidur, kadang-kadang tidur pian tak tidur. Oleh sebilah balhum adal, lebih sesak. Sungguh mereka itu lebih sesak. Ulaika humul ghafilun, ni penyakit dah. Mereka itu adalah orang yang ghafilun, lalai. Tahu lalai, tahu lalai ni bahaya sekali. Al-ghafilun, bukunya bukan kafir, bukunya bukanlah apa dia musyrikun, bukunya ghafilun. Buku hak boleh masuk tadi, masuk neraka. Hak kata banyak masuk neraka tadi, bukunya kedi ke apa? Kedi ghafilun, kedi kedi lupa, bukan apa. Belamak duduk dengan kita hari-hari ghafilun. Serai di ghaflah siapa dalam semayanya serai dia. Tak bepak terlupa lalu dah siapa hari salah baru ingat. Oleh azubillahnya serai sungguh ghaflah. Sebab itulah kita perlu pada tazkirah di setiap detik. Tazkirah ni sungguh pun tubik seminggu sekali, tapi ia boleh duduk dengan kita tiap-tiap detik. Boleh baca sama, boleh gapa sama, boleh buat murajaah sama insyaAllah ta'ala. Oleh itu kita marilah pakat sedar. Penyakit ghaflah, penyakit lalai. Tak ada jalan kita nak masuk syurga dengan ada penyakit tu banyak. Banyakkanlah zikir. Lah ni apa kita nak? Zikir pagi petang ada kitab sah kita halus dah. Aurat masurah lepas sembahyang ada hafsa dah halus dah. Doa piatu piani waktu baik selalu horis dah doa. Sembahyang apa alhamdulillah pandai belaka dah. Gapa lagi kita nak? Tinggal lagi beramal dah lah ni. Alhamdulillah pakatlah beramal. Zikirlah banyak. Quran pun kita tekan semua. Tiap-tiap hari itu kita kena baca 15 minit Quran. Cayalah kalau nak duduk dengan tamadan ni tak ada jalan. Kita nak tubik daripada 99 tak ada jalan sekabut. Cayalah. Learning kita kena pisah. Tengok filan Nabi wicerak. Filan sahabat wicerak. Dua tu lah. Jalan nak usah syurga lain. Tak ada jalan dah jalan lain. Royaklah kepada semua manusia di dunia. We tahulah kepada anak cucu kita, anak saudara kita, tok kita duduk mana. Royak kata tengok filan Nabi malak. Tengok filan sahabat malak. Tiru we 100% supaya dia matuh. Kalau tidak kita tak ada jalan. Nak masuklah 1%. Hei, ahli majlis ilmi. Hei, orang-orang perempuan seperti juga. Kalau kita ada wasa banyak dah, kita wala ni celah. Kata kita tak agak pergi lagi. Kita baru nak tiru Siti Aisyah ya Allah ni. Baru nak tiru Siti Hafsah ya Allah ni. Baru nak tiru puak-puak sahabat ya Allah ni. Baru nak belajar-belajar tiru. Kulik-kulik, gambar-gambar. Tukah duk-duk ramai-ramai ya. Kadang-kadang klik rumah tu duk sepas dia lagi kita tu. Duk sepas dia lagi. Panak kira tukah duk di sekolah hari satu dua jam tak jalan. Kita masuk syurga lah ni. Kita mesti kena bersama-sama dengan Allah setiap waktu. Malah kita, siang kita, terutama orang perempuannya kita dengan suami kita, setiap waktu kena mikir tak ada dia. Kerana pintu syurga besar sekali duduk dengan suami. Hei orang perempuan, hei orang ada suami, pintu syurga sekali duduk di kita tu tutup orang ke tak, suami kita taat ke tak, Allah kita tu beribadat ke tak kepada dia. Itu. Dan cik kita jaga anak kita, we molek, we adil di antara anak. Molek itu maksud molek, cara we molek, cara we adil di antara anak lelaki, perempuan, jatah sama jatah, we adil molek. Tak ada pada anak pun sebab masuk neraka juga. Waliyazubillah min dalik. Sebab itu marilah kita jangan cari sebab masuk neraka. Sebab masuk neraka sangat banyak hei orang lelaki dan perempuan, terutama orang perempuan. Wa inna aktsara ahli an-nar an-nisa. Sungguhnya kebanyakan ahli neraka tu adalah perempuan. Dalam 99% tu orang perempuan banyak persen daripada orang lelaki pula. Wa anna aqall ahli al-jannah an-nisa, sesungguhnya sesikit-sikit ahli syurga tu orang tina belada. Dalam 1% tu orang tina sikit kena belah seorang tu pula jadi orang tina sejuzuk kecil ah. Senata. Balah mana hei orang tina kita nak cuba pergi siapa pada syurga? Bagaimanakah hei ikhwan kita lelaki kita nak pergi pada syurga? Percayalah bahawa gambar syurga gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia. Kalau siapa tak berat situ, cayalah kita pergi jalan yang lekak jauh nak masuk syurga. Saya tak nak kata pergi jalan neraka. Sekurang-kurang lekak jauh dah. Kita pergi lah jalan betul. Lahna Nabi Muhammad ke buat kita buat hatu. Lahna sahabat buat kita buat hatu. Belah mana Nabi tinggal kita tinggal hatu. Belah mana sahabat tinggal kita tinggal hatu. Itu jalan tak lekak. Jalan betul, jalan rekah. Jalan kita tak ada umur panjang. Sebab itu kita tak sahabatlah banyak. Rekasnya tu sebab itulah kita dengar Auza'i kata dalam mukannin tu aqwalul ulama, mari kita pakai ulama sikit hei ahli majlis ilmi. alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafu lak al-qawl. Auza'i ni orang berdarajat Imam Syafi'i lah dia tu. Orang lebih kuat darajat dia segi aling dia, warak dia, takwa dia tu lebih kuat rakda Imam Syafi'i lah. Dia orang dulu pada Imam Syafi'i lagi. Dia ni rakda a'imah, tetapi dia orang tak ngajar banyak, anak murid kurang, dengan sebab anak murid kurang, sebarang fikiran dia tu kurang. Maka tak ada lekat mana mazhab yang lain dunia ni, malah di Suria, di kawasan-kawasan negara Arab sikit-sikit. Rada mazhab-mazhab penting, imam-imam mazhab jugalah Auza'i ni. Dia katalah no. Dia kata wajib atas engkau mengikut perjalanan orang-orang salah. Maksud salah sini, dia orang tabi'i-tabi'i dah Sufyan ni. Maksud salah dia iaitu sahabat-sahabat dan tabi'in. Dah maksud salah dia. Karena dia orang tabi'in-tabi'in. Orang sebelum kita, dia kata iaitu sahabat dan tabi'in. Pegang dengan orang itu sesungguh, dia kata. Sekalipun orang lain menolak, tidak terima engkau. Orang semua tolak, tak saya terima mung, kerana mung pegang dengan salafus salihin. Biarlah. Auza'i kata, biarlah. Tak sedap dali ke orang-orang yang ternama ya dia. Orang ya. Tak ada gapa sekarang ni orang. Kita dah takut-takut Quran hadis. Kita takut. Alam pada tu kita takut orang. Dan Allah kata, Rasul kata, ha, tu kita takut. Dan orang kata, biar hidup kata ambil orang. Nah. Ha, tu dia. Terutama orang hidup moyok-moyok jamelan ni. Moyok belakang rahimah kita jamelan ni. Beleh-beleh belakang rahimah kita ni. Maka kita nak buat pedoman dengan hak beleh-beleh himeh jamelan ni, tak boleh buat pedoman dengan tu. Kena ambil hal apa ya? Bob sab-sab spotlight yang main sahabat ni. Pakar tu pedamai. Lagi ambil bayar pita lek-lek pita gah. Damar jamelan ni buat pedali, tak boleh. Langit sama sekali. Ni cara Auza'i tak saya pakar dah orang zaman ya. Cara Auza'i tengok. Suruh pakar orang dulu pada dia. Pakar orang zaman sahabat. Zaman orang panggil kepada zaman tabi'in. Orang yang cukup sehari dalam pandangan Islam yang panggil. Orang yang cedera sikit, sempurna banyak. Lepas tu kalau cedera semacam bawah ada tu, kalau cedera cecok, tepok. Hak tepok pakar turut jadi tepok belakang pula. Oleh Azubillah, ini turut tepok boleh ha? Kadang-kadang tuan segama lah, nampak gu tepok turut tepok katik oleh Azubillah min dalik. Sampai dia tak tahu tak nak turut betul mana oleh Azubillah min dalik. Nah, dan hendaklah engkau menjauhi pendapat tokoh-tokoh yang bukan dari salah. Menjauh. Walaupun dia tu rijal. Bahasa Arab rijalnya orang debat dah. Menjauhikanlah hei manusia. Auza'i kata. Sekalipun mereka menghiahkan perkataan mereka itu pada engkau. Sekalipun pakat doyak. Oh, hak ni molek. Tapi dia bukan orang salah. Mungkar dulu. Sahabat sahih dia kena kurang ni sebab dengan orang salah. Maksud dengan salah sini sahabat dan tabi'in. Hak puak sahabat wak, hak itulah sahih kita. Puak sahabat tak wak, bukan sahih kita. Tabi'in wak, hak itu sahih kita. Hak tabi'in tak wak, bukan sahih kita. Sini. Rekah jalan. Tak ada payah sekabut jalan. Mudah-mudah. Baru tak semabur dengan pacu gemulah. Baru-baru duduk adalah ni. Iza aradallahu azza wa jal biqawmin sarran fataha alaihimul jidala wa mana'ahumul amal. Maksudnya apabila Allah Ta'ala menghendaki kejahatan kepada sesuatu kaum, nasya Allah bukakan ke atas mereka pintu perdebatan atau pertengkaran. Ah tu jaga baik-baik oleh Azubillah. Jaga. Kita jangan masuk bab ni. Kalau Tuhan nak buka kejahatan, dia uwi berasa nak kecek bertengkar dengan orang. Berdebat. Balah. Bahah. Biasa yang kita kata. Islam dia tak kena bahah. Nabi dia pun lari sama bahah. Biasa belagak. Biasa pakar syaitan hawa nafsu tu dia panggil. Bahah ni 99% hak awal nafsu ni bahah. Nah, 1% saja hak dari Islam, hak dari molek je ni. Dan bahah menahan mereka dari beramal dengan ajarannya. Pak klik tidur. Nah. Pakak tidur subuh tak bangun. Mai jemaah tak jengki, mengajar preng jemaah tak sembahyang, orang duduk mengajar di tu. Tercah tu Allah Taala buka syar. Kecak apa lagi dua jam tak ada berasa apa. Yalah. Lebah, bah masalah di palagah. kerja dia tu auza'i kata Allah Ta'ala bukakan babu syar, pintu celaka kepada kepada orang tu dah. Orang bad lagi baru bad sudah kecak bahan sudah lagi benar. Orang bad sugi sejayah tak ke benar. Itu cer bacalah hadis ni dengar. Bukan hadis. Ni orang kata auza'i, kata orang yang kita boleh nah berpegang dengan dia. Nah. Kitabul Adab Syar'iyyah juz 1 muka 227. Juz 1 227. Asy-Syafi'i rahimahullah, al-bid'atu bid'atan, bid'ah ada dua, bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Ini kata Imam Syafi'i ni. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa mazmumun. Bid'ah yang dipuji dan bid'ah yang dikeji. Dua bid'ah. Mana-mana yang muwafaqah dengan sunnah, hak masuk selarah dengan sunnah, walaupun masa dulu orang tak buat lagi, tapi masuk dengan sunnah, maka ialah yang dipuji. Manakala yang menyalahi dengan sunnah, maka ialah yang dikeji. Itu Imam Syafi'i kata. Masa tidak cukup untuk saya. Tapi ni ayat ini Imam Syafi'i. Pentingnya, saya nak minta kepada semua ikhwah, hak mana bida'ah yang nampak duk bergaduh di isi manusia, ulama dulu dan kedia, kita pisah jauh. Sebab kita tak ada masa untuk nak kerja banyak. Bida'ah-bida'ah ni buat barang. Ya kena buat bida'ah-bida'ah. Nah, sekurang-kurang, jangan duk kacau buat barang hak tak ada, hak tak ada tertekalu. Kita orang tak ada masa, kita orang umur kita nak hega besar. Nak mengisi satu perguruan dalam umur kita ni mesti kena pilih sungguh. Cerah lagi yang ni kata molek. Allah Taala kenal nabi buat, sahabat tak ada tinggal. Kalau cerah buat. Kalau tak cerah, kau dulu kita tak ada masa, kita kerja banyak. Cari hak cerah tu. Kalau nak isi hak cerah dalam hidup tak cukup hidup, kena wasnya ni lagi baru pada nak isi hak cerak dah pun. Kena hidup, kalau 60 tahun nak hidup, 60 pula baru pada nak isi hak cerak dah. Sama telah ambil hak tak cerak, kelabu-kelabu. Dia cari kecil celah, tak tahu tak main di mana. Tak ada pasal gapa benda-benda lah tu. Tu, bak bida'ah, saya nak ui ruang-ruang balas tu yang kena. Tak ada kena duk bahas, seka-seka tu ugi masa belakang. Bagi hak tak cerak, hak tak ada dapat pada hadis sahih, Bukhari, Muslim, gapa. Kerja banyak kita, kerja banyak. Ni tak ada masuk lagi dah. Kapa tak masuk kapa sekarang lagi. Baru duduk kalau kopoh ni baru. Kita berasa lebih dah masa. Sebab apa boleh orang tu kerja yang tak ada. Siapa yang duduk dali ke benda-benda tak pakai tu. Tugak masa dia luar sekumpri saja-saja. Duduk tak ada pakai dasar Islam panggilah tu. Nah, bila duduk tak ada dasar Islam luar. Bila luar syaitan mari halus. Boh bagi hak. Dua saja, dua gapo saja wa amna, ugamo. Isi. Bagi bukan ugamo. Pas saya tak reti ugamo. Tak tahu hak cerak, malah nak hak cerak wa amna hak kelabu-kelabu. Auzubillah min dzalik. Jangan sama sekali. Sama anda nak berzikir, nak semayan, nak puasa, nak wa makan, nak gapo, ambil hak cerak wa. Nak wa aci habis duit pas. Dalam ketak dalam kelak kita pun boleh nak wa lagi hak cerak belambak. Kalau nak baca nak tubik duit. Kalau baca nak semayah. Semayah cik habis homo kita apa. Cerak berlambak. Baca semayah baca cerak. Begitu juga baca poso. Baca gapo saja ikut. Baca cerak berlambak. Kalau tak cerak tak usah kaca. Terutama perkara membawa pada maksiat. Buat benda ni tak cerak sekali dah. Bawa pada maksiat pula dah. Tinggal selalu dah benda lah tu. Tak ada kena kacak banyak. Tak ada pasal kita ada kacak benda banyak-banyak. Nah gitu. Al-mira'u fil ilmi yuqsil quluba yurithud da'in. Maksudnya perdebatan, pertengkaran, baloh, debat hak orang nak pelagu atau guru Pak Ita tu. Nah, pada masalah ilmu ni selalu mengerahkan hati siapa jadi degil. Ya timbul degil tu. Kalau belum balah tak nak degil mana, bawa balah mari lu degil tu. Ya degil tu mari celah-celah baloh itu ya. Nah, dan mempusakai atau menimbulkan denda dan deki dan hasad. Dengan sebab balah tu timbul. Nah, kadang-kadang hal ini wasa kurai pisah sikap ha. Nak murid hak boleh labah pisah sikap tu. Ya bubuk pisang itu mah. Nah, tak ada gapo ni benda. Kecil ya benda. Dunia yang cukup rendah. Itulah didikan kadang-kadang rendah begitu lalu didikan sesengah. Didikan hak lepas-lepas mari itu. Dia ada rendah sampai tengah tu pada. Hak tinggi pun banyak. Tapi hak rendah pun banyak. Waliyazubillah min dalik. Oleh itu, jangan ada pertengkaran dan perdebatan. Royak kerema sekali. Wa ri'alah sawi cerak. Wa ma'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajipan atas kamu melainkan penyampaian yang nyata. Wah, ya, ucikah ada mah. Tak saya cawak. Jangan hidup dalih ke dia banyak. Kita wayak kau yang nak cara, percaya pula. Oh ya ke Abdullah, Abdullah saya percaya. Oh ya ke Muhammad, Muhammad saya percaya. Oh ya Ibrahim, Ibrahim saya percaya. Oh ya ke Endah pula. Endah saya boleh hadir tau. Banyak lagi. Banyak orang nak tahu. Duk gaduh dengan Allah seorang. Tak ada gaduh. Dia tak boleh pergi dah. Tak kiri-kiri, tak pakar, kanan tak pakar. Tahu dari situ. Ambil Ibrahim pula. Begitu juga Latina. Dia gaduh dengan Maria seorang. Maria tak segi lah dia. Ambil Zainab pula. Ambil Hani pula. Ambil hak. Fata tak masuk go lagi pula. Masuk ni. Banyak lagi. Tak cukup kaki tangan kita nak menyeru dan menyampai ajar Allah. Kenapa kita duk jaya panggil duk sekat jalan. Kenapa nak kepek jalan? Oh tu baik jalan yang banyak. Baik jalan yang banyak. InsyaAllah kita tu masih banyak lapangan untuk kita berdakwah. Marilah kita pakat bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya. Baik lelaki perempuan, dan perbanyakkanlah doa mendoai supaya semua ahli majlis ilmi sekurang-kurangnya dan semua orang Islam umum je pakat masuk dalam ibad hamba dia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah doa yang kita mesti guna dalam tahajud kita malam-malam akhir-akhir malam insya-Allah taala. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. رحمة الله أنفسنا ومن سيئات بنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. اللهم احشرنا مع المتقين. اللهم احشرنا مع زمرة المؤمنين. اللهم احشرنا جميعا مع زمرة الأنبياء والمرسلين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Masih lagi kita dalam keadaan huru-hara ahwal di padang mahsyar, yang mana keadaan ini adalah selalu memberi ingatan yang baik kepada orang-orang yang suka mengingatkan diri dengan peringatan yang sebenar dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana perkara hasyar adalah perkara yang sudah pastinya berlaku, dan perkara hasyar adalah perkara yang dikirakan ghaibiyat ataupun benda-benda yang ghaib yang susah untuk nak dirasai dengan mata, telinga dan pencandera kita zahir. Ahwal hasyar merupakan ahwal yang cukup haru-hara, yang mana kita sudah pun sebahagian daripadanya kita mempelajari secara sekaligus. Setengah-setengah daripada kita hanya ini kali yang pertama mendengar hadis-hadis mengenai dengan ahwal hasyar. Setengah-setengahnya ini sudah kali yang kebanyak kali dah, tetapi seolah-olahnya dia belum mendengar lagi kerana telah dikunci ingatan dan dipakukan segala perasaan dia oleh al-ghaflah, oleh lalai, oleh cengkaman kelalaian dunia yang sangat menggodakan hidup. Oleh kerana hasyar adalah salah satu alam yang terpaksa kita sekalian lelaki perempuan mengharungi padang ini dengan bermacam-macam keadaan. Yang susah amatlah teruk, dan yang senang alhamdulillah adalah cukup senang. Kita harap semoga jalan senang kita mencari, jalan susah kita cuba hindari. Jalan susah kita cuba kenalkan dengan baik-baik untuk menolak kita, supaya kita sangat-sangat berhati-hati jangan kita berjalan di jalan itu ataupun sebab yang membawa kepada jalan itu. Jalan kesempurnaan dan kesenangan hendaklah kita kenal dengan baik-baik supaya kita dapat bersabar dengan sebab-sebab yang cukup payah untuk menyampaikan kita kepada kesenangan pada padang mahsyar nanti. Oleh itu, ahli majlis ilmi sekali lagi pula dibawa kepada padang mahsyar beramai-ramai lelaki dan perempuannya. Sekali lagi kita cuba merasai keluhan sebelum keluhan yang akan kita mengeluh di saat berlakunya hasyar nanti. Sekali lagi kita menarik perasaan takwa kita. Sekali lagi kita cuba mengerahkan perasaan insaf kita. Sekali lagi kita cuba sama-sama merasai ngeri dan merasai susah dan merasai pening dan merasai serabut. Bagaimanakah cara kita nak menghadapi alam yang penuh dengan berbagai-bagai ujian dan fitnah ini? Marilah sekali lagi kita cuba ulangkan pembicaraan kita secara lebih detail dan lebih lanjut dan lebih jelas lagi mengenai dengan hakikat 99% daripada anak cucu Adam adalah ahli neraka. Wa'alaikumsalam min dalik. Kita bersama-sama dengan salah seorang sahabat radiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan perkataan Allah dan perkataan sahabat, perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang boleh diterima isinya kerana rijalnya adalah rijalus sahih. Apalagi yang tidak ada dari rijal sahih adalah siqah. Marilah kita dengar sekaligus dalam bahasa Arab. An Anasin qala nazalat يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج آيات 2. على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فرفع بها صوته حتى ساب إليه أصحابه فقال أتدرون أي يوم هذا؟ قال يوم يقول الله لآدم قم فابعث بعثا إلى النار من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة فكبر ذلك على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة إن معكم لخليقتين ما كانتا في شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج wa man halaka min kafaratil jinni wal ins. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, rijalnya adalah rijalus sahih, artinya orang ada oi ada ada salah oi ada ninya, kecuali Muhammad bin Muhammad bin Mahdi, dia tak biasa oi hadis dalam rijal adalah sahih Bukhari dan Muslim, tetapi dia adalah siqah, mana orang dapat dipercayai. Lihatlah Majma'uz Zawaid juz 10 muka 394. Maksudnya daripada Anas, ia berkata bahawa ayat suratul haji 1-2 yang kita sama mendengar bacaan dia tadi di kepala hadis tadi, maksudnya belah mana? Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, sebab semua ni dia kena belaka. Semua annas, sama ada lelaki perempuan, sama ada yang tua dan yang muda, sama ada yang alim yang awam, sama ada yang cerdik ataupun yang sederhana pikirannya, sama ada yang tinggi kedudukan dalam masyarakat di dunia ataupun yang sederhana kedudukannya, sama ada yang berugama Islam atau tunduk pada Allah ataupun yang tidak tunduk ataupun yang dinamakan kafir atau munafik, wallahualam. Annas adalah semua manusia. Ya ayuhan nas, awal suratul haji. Al-Haji dah merupakan nama satu surah yang berhubungan dengan masalah kiamat banyak. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ittaqu rabbakum. Tak kiralah Islam maupun kafir, Allah semua Tuhan mereka. Ittaqu rabbakum. Takut olehmu kepada Tuhan kamu. Sebab apa? Sesungguhnya gempa hari kiamat itu adalah suatu perkara yang amat besar. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Suatu perkara yang sangat besar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardat. Pada hari yang kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, atau pada hari itu peristiwa ni mana kejadian-kejadian hak peseng mengerikan hati, mengeri, menakutkan hati, tiap-tiap ibu penyusu akan lupakan anak yang disusunya. Subhanallah, inilah suatu takbir Allah Ta'ala, dia royak kecek dalam bahasa kinayah. Kata ulamanya, kalaulah orang perempuan ada menyusu anak yang dia sangat sayangi, perempuan ni kalau ada gapo semua dalam dunia ni, maka dia tak ada lah lebih dia sayang kepada anak yang dia sedang susukan. Tetapi hari itu walau setara mana hubungi rapat kasih saya di antara ibu dengan anak yang disusu, dia terlupa boleh kepada anak yang dia susukan kerana terlalu susah, seolah-olahnya sudah hilang akal dan fikiran. Itulah suatu kengerian dan huru-hara yang berlaku pada hari yang Allah kata zalzalatas sa'ah, yang Allah sifatkan dengan syai'un azim, suatu perkara yang sangat besar. Besar dia tu, penting dia tu, sampai kepada peringkat yang ibu-ibu duk menyusu anak kecil yang dia sangat sayang duk jaga, nyamuk nak ketik seka tak boleh, semuk nak hubung suara seka tak boleh, tetapi dia dah gitu lupa dengan sahabat haru-hara. Hari itu tu menghilangkan akal fikiran dia, mencabutkan perasaan kasih sayang dia terhadap anak yang dia sedang susukan itu. Itulah orang panggil kedudukan hari yang sangat huru-hara yang menjadikan perasaan manusia sampai kepada peringkat itu. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Perempuan yang mengandung gugur anak kerana terlalu kuat keguncangan hari kiamat. Waliyazubillahi min dalik. Dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidaklah mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat mengerikan. Itu ayat ini serupa dengan hadis kita ngaji minggu dulu baru ni dalam risalah tazkirah yang nomor 19. Tapi hak nu hadis, hak ni ayat Quran. Hadis dengan ayat Quran sama-sama wahyu dari Allah, cuma bentuk wahyu tak serupa. Ayat Quran dinamakan Quran, datanya dari Allah, Nabi baca dari Allah pergi kepada umatnya. Adapun hadis merupakan ilham yang Allah Ta'ala campak dalam perasaan Nabi, maka Nabi berasa nak kecek dengan bunyi kata itu cakapan Nabi. Tetapi cakapan Nabi semuanya, sama ada isi Al-Quran maupun isi hadis, adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan dari wahyunya Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, maka di sini kita nampak benar-benar bagaimanakah hadis ini menerangkan wahyu Allah Ta'ala dalam bentuk Al-Quranul Azim. Apabila turun ayat ini, ayat ini telah turun ke atas Nabi SAW di dalam satu perjalanan, maka baginda pun mengangkat dengannya akan suaranya kejuk. Nabi dikejuk. Jadi bunyi suara terderas sikit Nabi baca ayat ini, sehingga para sahabat pun menyerbu ke arahnya. Sahabat-sahabat ni ya, kalau bunyi gapa-gapa kejut, ya pakat pergi cari Nabi selalu. Maka puak sahabat dengan Nabi kecek bunyi derah dengan ayat aning ni, dia pergi kalau ada berlaku gapa-gapa dah. Lalu baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu tahu apakah hari ini? Tidak. Hari ha kata ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hingga sampai abad akhir ayat itu muntahu kada hari gapo ke hari ini, hari yang Allah berkata kepada Adam, ya Allah, bangkitlah wahai Adam, bangkitlah wahai Adam. Itu maknanya hari yang Allah berkata kepada Adam, bangkitlah wahai Adam, dia kata. Bangkit berapa? Dan bawa keluarkanlah ahli neraka daripada tiap-tiap 1,000 orang anak cucumu, akan 999 kepada neraka dan seorang sahaja kepada syurga. Na'udzubillah minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya arhamar rahimin. Seorang sahaja neraka, ke syurga 999 orang. Maka jadi besarlah permasalah itu ke atas orang-orang Islam. Hadis ni pada minggu lalu kita sudah baca dah. Hadis ni dikeluar daripada Anas, tapi dibetulah dengan hadis Ha Abi Sa'id Al-Khudri. Di segi jumlah sama dengan jumlah Abu Sa'id Al-Khudri, 1999. Jadi dua hadis ni yang menguatkan hadis ni, melalui Anas, melalui Abi Sa'id. Ada pun hadis Abu Hurairah, iaitu dalam 1099. Memberi arti bahawasanya pergi ke syurga tu lebih banyak daripada hadis Abi Sa'id dan hadis Anas. Kesemua hadis tiga-tiga ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia kata gitu, jadi masalah besar. Tengok siapa seroyak dah bawah ni. Nah, setengah tu teriak. Setengah tu teriak. Gagal sahabat-sahabat teriak dan tunduk. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita tengok bagaimanakah Nabi itu dia suruh sahabat-sahabatnya berhubung dengan masalah kita nak beringat daripada penyakit 99% pergi ke neraka ni. 100 orang, 99 orang pergi ke neraka. Seorang yang masuk syurga ni tak ada siapa lah tak ngeri. Malaikat orang tu tak ada akal. ataupun orang tu tak ada iman. Orang tak ada iman dengan tak ada akal saja tak takut kepada hadin ni. Semua orang berakal yang akal dia dipenuhi dengan iman, dia takutlah kepada hadis seperti ini. Maka para sahabat dalam keadaan ada setengah pucat, ada setengahnya teriak, ada setengahnya kejuk, ada setengah kecak gaduh-gaduh, ada setengah begitu gini, semua sahabat pakat susah hati. Ada setengah tunduk teriak, yo yo teriak. Akhir Nabi kata, naklah kamu akakkan kepala kamu, hei sahabat-sahabatku. Irfa'u ru'usakum, angkatlah palamu, hei sahabat-sahabatku. Lepas tu dia kata, abshiru, bergembiralah kamu. Mari kita tengok ajaran Nabi yang katakan di sini. Hak menguning pula, dia kata, dia tambah lagi. Dia kata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa abshiru. Tiga kali Nabi perintah kepada orang yang takut kepada 99%, terimalah ajaran Nabi sebanyak tiga perkataan. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Nabi suruh tiga kali para sahabat dia hak yang takut kepada 99% masuk neraka wallahu azbillah min dalik. Semua kita ahli majlis ilmi 100% takut pada hadis ini. Marilah kita pakat terima dengan keadaan cukup takut akan pesanan perintah jalan keluar yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada kita. Api hijau berita gembira, iaitu saddidu. Makna apa saddidu? Beramallah kamu secara tepat dan benar menurut perintah Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah saya takut lah, hei sahabatku. Hak pentingnya beramal wis sungguh-sungguh. Wis lupa dengan hak aku ayat padamu, hak perintah Allah kepada kita bersama, hei sahabatku. Itu makna saddidu bahasa Arab. Pandai ya, satu kalimah saddidu tu memberi arti yang cukup lengkap pengertian dia. Asadat-asadat mana betul. Wakhijalah jadi betul benar menurut perintah Allah dan menurut sunnah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah buat balah mana, kita buat balah tu. Perintah Allah suruh gapo, kita buat menurut perintah. Nak buat balah mana perintah Allah, tengoklah kaifiat dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya cukup cuk dua tu. Perintah dari Allah menurut kaifiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat kerana Allah, turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil ikhlas dan ittiba', masuk dalam hakikat amal ibadah. Itu makna saddidu. Marilah pakat terima satu kalimah saddidu wa qaribu. Kita pesan kepada semua orang yang ada takut pada neraka tu, saddidu wa qaribu, supaya Nabi pesan pada sahabat dia. Saddidu makna buat betul. Jangan we tak serupa dengan Nabi. Jangan we tak serupa dengan tersuruh. Tuan suruh, gani kita buat gani. Tuan suruh semayah, kita semayah. Tuan puasa, kita puasa. Tuan suruh bini, kita bini. Tuan suruh makan, kita makan. Nabi makan belah mana, Nabi bini belah mana, Nabi puasa belah mana, Nabi semayah belah mana. Kita turut kaifiat dan peraturan buat tu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan dia Tuhan tak kuasa nak tidak menggambarkan bentuk manusia. Adapun yang boleh kita tiru dalam bentuk manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Nabi buka pula beberapa orang sahabat-sahabat yang terjamin, terutama sahabat-sahabat pak yang sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar dan boleh menjadi suatu contoh-contoh yang boleh kita tiru dalam amal ibadat kita. Itu makna saddidu. Kita berasa lega apabila Nabi waktu baik sini, kita kena bergaduh kau ni. Tak usah takut kau nung, gaduh kau ni. Gaduh turut Nabi molek. Jangan jadi belek. Jangan jadi tiap. Seorang.